spesial buat pianis yang di studio juga di rumah ya. Lama ku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Lama ku cinta ketika kita bersama panjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berhianat. Aku terjatuh